Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin membahas buku ayat-ayat tauhid. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang beberapa dalil bahwa iman bisa bertambah. Dan nanti penulis juga akan menyebutkan dalil bahwasanya iman bisa berkurang. Karena seperti yang kita telah bahas bahwa Ahlussunnah menegaskan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Saya ulang sedikit khilaf yang terjadi di antara mereka. Jadi, iman itu ada dalam hati seorang mukmin, ada dalam hati hamba Allah yang mukmin. Kita semuanya insya Allah punya iman. Dan iman yang ada dalam hati kita ini, manusia kemudian berbeda pendapat, orang-orang Islam sendiri berbeda pendapat dalam memberikan batasannya. Sehingga melekat dalam dirinya, tapi mereka beda pendapat dalam memberikan batasannya. Maka ada sebagian yang dia lebih menggunakan logika, sehingga iman didefinisikan pakai logika. Ada yang menggunakan dalil, namun sebagian mereka hanya mendapatkan sebagian dan tidak mendapatkan yang lain. Dan ada yang mendapatkan dalil dengan sempurna. Sehingga terjadi khilaf di antara manusia mendefinisikan apa yang ada dalam dirinya. Sama seperti misalnya kita berbeda pendapat ya. Sebenarnya ilmu itu apa sih? Wah, ini bilang A, ini bilang B, bilang C, dan seterusnya. Karena itulah, pegangan kita dalam masalah ini adalah sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara fi ikhtilafan katsira. Siapa yang dia hidup setelah aku meninggal dunia, maka dia akan melihat ada banyak sekali ikhtilaf. Baik ikhtilaf dalam masalah ibadah, ikhtilaf dalam masalah fikih, ikhtilaf dalam masalah akidah, ikhtilaf dalam masalah tentang tauhid, khilaf dalam masalah A, dalam masalah B, banyak sekali khilaf. Termasuk di antaranya khilaf dalam mendefinisikan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Sehingga kita punya iman, tapi kita beda pendapat mendefinisikan iman yang ada pada diri kita. Menunjukkan bahwasanya iman itu bisa dirasakan oleh seorang hamba, pengaruhnya, tapi mengenai definisinya, kadang ada orang yang kecampuran dengan logika dan seterusnya. Tayyib. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya iman sama dengan ma'rifah. Mengenal. Maka orang kalau sudah mengenal, dia mukmin. Dan ini definisi iman yang paling longgar. Karena berdasarkan definisi seperti ini, maka selama orang itu mengenal Allah, dia mukmin. Dan konsekuensi buruknya adalah iblis mukmin. Karena iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini definisi Jahmiyah. Fal imanu 'indahum mujarrad ma'rifah. Iman menurut Jahmiyah adalah sebatas mengenal. Orang kalau sudah kenal, maka dia mukmin. Kemudian ada yang mendefinisikan iman dengan definisi perkataan lisan, ikrar, mengikrarkan. Intinya orang kalau sudah ikrar, maka dia mukmin. Sehingga kata kunci dalam iman adalah apakah dia sudah berikrar atau belum. Dan konsekuensi dari definisi ini adalah bahwasanya iman itu hanya terwakili dengan bagian lahiriah saja. Bagian batin tidak diperhitungkan. Karena bagi mereka iman itu hanya sebatas ikrar. Maka orang kalau sudah mengikrarkan imannya, maka dia sudah disebut sebagai mukmin. Namun ini ada konsekuensi buruk. Konsekuensi buruknya apa? Orang munafik masuk dalam kategori mukmin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang munafik itu berada di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berada di keraknya neraka. Di lapisan paling bawah dari neraka. Maka tidak mungkin kalau dia beriman dan imannya diterima oleh Allah, kemudian dihukum oleh Allah di bagian yang paling dasar dari neraka. Dan ini adalah definisi Ahlul Kalam. Termasuk sebagian Asy'ariyah. Kemudian, iman yang ketiga adalah ucapan lisan dan keyakinan. Sementara amal perbuatan tidak masuk bagian dari iman. Ini juga pendapat sebagian ahli kalam. Sehingga orang ketika beramal, apakah itu bisa menambah imannya? Menurut definisi yang ketiga, tidak. Kita sholat, kita puasa, kita berzikir, ikut pengajian, itu tidak menambah iman. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang mengumpulkan seluruh dalil dalam memberikan definisi iman, sehingga mereka mengatakan iman itu kayak gini. Iman itu ucapan lisan, keyakinan hati, ucapan lisan, dan apa? Satu lagi? Amal perbuatan. Sehingga amal perbuatan itu bagian dari iman. Bagian dari iman itu artinya begini. Iman ya, terdiri dari tiga unsur. Ya. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Mohon untuk dicatat, ini adalah bicara. Karena ucapan lisan dan karena perbuatan anggota badan. Baik, sehingga iman, dan ini adalah pendapat Ahlus Sunnah berdasarkan gabungan dari banyak dalil yang ada, sehingga iman terpengaruh dari ketiga unsur di atas. Iman terpengaruh dengan masalah keyakinan. Iman terpengaruh dengan ucapan lisan. Iman terpengaruh dengan amal perbuatan. Karena itu, ya, orang yang punya akidah menyimpang, maka ini bisa mengurangi iman. Sebagaimana akidah yang lurus bisa menambah iman. Kebalikannya kan gitu ya. Akidah lurus, ini bisa menambah iman. Baik. Dan kita bisa rasakan itu. Sebelum kita kenal tentang dakwah sunnah, sebelum kita tahu kajian-kajian yang dibimbing oleh para asatidzah, Masya Allah kita punya banyak sekali keyakinan-keyakinan mitos kan ya? Ya. Dulu kita meyakini ya, kalau sunat gak boleh ngidak, apa? Tembelak lincung. Nanti tidak apa? Nanti tidak gendelen kan gitu. Orang Jawa punya keyakinan kalau istrinya lagi hamil maka tidak boleh mancing. Karena menelantarkan istrinya toh kalau mancing itu lama sekali ya. Karena kalau mancing nanti bunuh ikan, tidak boleh menyembelih, tidak boleh ikut seripahan dan seterusnya. Kita punya banyak keyakinan-keyakinan seperti itu. Yang kita tidak tahu itu asal-usulnya dari mana. Nabrak kucing, awas ya. Nek ra dikubur, nanti sumber musibah. Ciloko. Ya. sampai dibahas dalam sidang Dewan Fatwa Ali Irsyad. Bahwasanya nabrak kucing, apa mitos nabrak kucing, dibahas di sana. Dan akidah seperti ini ketika dibiarkan, itu kan kadang semakin membesar, kadang mengecil, tergantung suasana yang ada dalam hati. Kadang kita percayanya yakin banget. Kayak orang-orang tua itu ya. Nek wis rentuk tenan. Apa misalnya? Misalnya makan di pintu. Kalau sudah jadi mitos yang menakutkan bagi mereka, anaknya melakukan pelanggaran, itu orang tuanya ketakutan. Rentuk tenan. Gak boleh sama sekali. Sehingga anaknya dipaksa, pokoknya gak boleh, rentuk. Gak boleh. Karena keyakinannya sangat kuat. Yang generasi remaja, ada yang keyakinan seperti itu masih kuat, ada yang agak sedikit melemah. Begitu kan? Nah, semakin kuat keyakinan itu, semakin mengurangi iman. Semakin melemah, berarti potensi pengurangannya semakin lemah. Sebaliknya, kita juga belajar akidah yang lurus. Melalui kajian Ustadz A, Ustadz B, kita dengar, kayak gini berarti salah, ini syirik, gitu kan ya. Akhirnya langsung dijuluki Wahabi. Dikit-dikit syirik. Oh, ini tidak boleh. Namun dengan akidah yang lurus itu orang akan bisa merasakan. Kayaknya saya semakin yakin. Ini yang benar. Meskipun bertolak belakang dengan akidah dia sebelumnya. Di saat dia merasakan ini yang benar. Di saat itulah ada kenaikan iman. Walhamdulillah. Makanya perubahan seperti itu dirasakan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat ya. Membandingkan situasi batin sebelum belajar agama dan sesudah belajar agama. Anda tentu bisa melihat ya perbedaan itu. Kalau bisa melihat, itulah pengaruh iman. Disebabkan karena pengaruh keyakinan. Itu adalah efek dari bertambah dan berkurangnya iman disebabkan karena pengaruh keyakinan. Demikian pula dalam ucapan. Kita membaca zikir dengan ngobrol sama manusia, tentu suasananya beda. Anda ketika membaca Al-Quran, gitu ya, dengan gerenengan, kita ngomong dengan orang terus gerenengan, apalagi misalnya bicara yang gak bagus. Dengan kita baca Quran, suasana batin itu beda. Perbedaan suasana batin itulah bertambah dan berkurangnya iman. Demikian pula amal perbuatan. Anda ketika sholat, ketika berpuasa, tentu suasana hatinya akan berbeda dengan ketika piknik, tamasya, kemudian seneng-seneng. Suasana batin akan berbeda. Ada perbedaan suasana batin itulah pengaruh bertambah dan berkurangnya iman. Makanya definisi yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah, bahwasanya iman meliputi tiga unsur ini, adalah definisi real yang bisa kita rasakan. Sebenarnya saya ingin menegaskan seperti itu. Disitulah kita bisa merasakan bertambah dan berkurangnya iman. Karena ini kan ada dalam hati kita. Sehingga ada dalam diri kita, kok kita ribut dalam memberikan definisi itu gimana? Padahal saya bisa merasakan dengan melakukan kajian, iman kita bertambah. Masya Allah, kajiannya Ustaz Syafiq ya. Adem rasanya. Okay? Kemudian Anda merasa iman Anda naik, Anda merasa bahagia, Anda merasa senang. Itulah pengaruh dari bertambahnya iman. Sebaliknya ketika kita berada di pasar atau di tempat-tempat keramaian, ke mall dan seterusnya, suasananya seolah-olah kita itu lupa dengan akhirat. Sehingga dalam hati akan ada suasana beda antara Anda ketika iktikaf dengan Anda ketika jalan-jalan di mall. Itulah yang dimaksud dengan bertambah dan berkurangnya iman. Tayyib. Demikian pula dalam urusan ucapan lisan ya. bahwasanya ucapan yang berpahala akan apa? Menambah iman. Sebaliknya, ucapan yang menghasilkan dosa akan mengurangi iman. Perbuatan juga sama. Perbuatan yang berpahala menambah iman, perbuatan yang menghasilkan dosa akan mengurangi iman. Baik. Nah, kalau kita paham seperti ini, insya Allah akan lebih mudah dalam memahami kenapa ada khilaf di antara mereka terkait masalah definisi iman dan batasan iman. Sekarang kita akan baca dalil bahwasanya iman bisa bertambah. Nah. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalil bahwa iman bisa bertambah. Allah berfirman, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 22. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Quran Surat Al-Fath ayat 4. Wa yastadalladzina amanu imana. Agar orang yang beriman bertambah imannya. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 31. Baik. Beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis menegaskan fazadahum imana. Zadathum imana. Wama zadahum illa imanan wa taslima. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Wa yazdadalladzina amanu imana. Semuanya berisi apa? Bertambah. Imannya bertambah. Surat Ali Imran ayat 173. Al-Anfal ayat 2, imannya bertambah. Dan seterusnya. Berdasarkan ayat-ayat ini, sebagian ulama menyimpulkan, iman hanya bisa bertambah, gak bisa berkurang. Karena dalilnya, imannya bertambah. Dan ada sebagian ulama Ahlussunnah, seingat saya ini adalah pendapat sebagian ulama Malikiyah atau bahkan Imam Malik sendiri. Tawakkafa Malikun, Imam Malik tidak memberikan komentar apakah iman itu bisa berkurang. Karena dalil yang ada, iman itu bertambah. Apakah bisa berkurang? Beliau tidak memberikan komentar. Wallahu a'lam. Baik. Dan pendapat yang benar adalah pendapat amatu ahli sunnah, umumnya ahli sunnah, bahwa iman sebagaimana bisa bertambah, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya berarti bisa berkurang. Karena ketika bisa bertambah, berarti potensinya juga bisa berkurang. Baik. Untuk ayat yang pertama, surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada annas, annas artinya apa? Annas artinya manusia. Ketika ada manusia yang berkata kepada mereka, yaitu berkata kepada para sahabat. Ada manusia yang berkata kepada para sahabat, innan nasa, sesungguhnya para manusia. Manusia berkata kepada para sahabat, sesungguhnya manusia. Ada manusia pertama dan ada manusia kedua. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa. Manusia yang pertama adalah Bani Khuza'ah. Alladzina qala lahumun nas, annas di sini adalah Bani Khuza'ah. Berdasarkan riwayat dari Abu Rafi', bahasanya Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib fi nafarin ma'ahu, bersama sekelompok orang, fi talabi Abi Sufyan, untuk mencari Abu Sufyan. Falakiyahum a'rabi minan min Khuza'ah, lalu ketemu dengan orang Arab dari suku Khuza'ah. Dan suku Khuza'ah ini adalah suku yang bergabung dengan Quraisy. Dan dia sempat mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang Arab dari suku Khuza'ah ini mengatakan, innal qawma qad jama'u lakum, sesungguhnya annas. Sesungguhnya annas. Annas di sini maksudnya adalah musyrikin Quraisy. Dan semua suku yang berada di sekitarnya. Mereka berkumpul untuk menyerang kalian. Lalu ditakut-takuti. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi apa yang terjadi pada diri sahabat? Fazaduhum imana. Dan itulah karakter seorang mukmin. Ditantang makin berani. Karena mereka punya prinsip gak takut mati. Sehingga bagaimana mungkin dia akan ketakutan dengan tantangan seperti ini. Meskipun jumlah mereka sedikit, meskipun mereka kelihatannya lemah. Tapi ketika mereka ditantang, mereka semakin berani. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penjaga kami, sebagai pelindung kami. Hasbunallah, biar Allah yang mencukupi. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik al-wakil. Zat yang dipasrahi. Maka dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya sebagai al-wakil. Wakil bagi siapa? Bagi para hambanya. Dipasrahi oleh para hambanya. Nah, kita coba lihat. Makna hasbunallah. Hasbunallah ini bentuk tawakal. Sudahlah, cukup Allah yang akan ngurusi. Hasbu, cukuplah na bagi kami Allah. Cukuplah bagi kami Allahu. Sehingga di situ ada gambaran. Gambaran apa? Tawakal hamba. Tawakal minal abd. Tawakal dari hamba. Sehingga orang mengatakan seperti ini berarti sebenarnya dia sedang bertawakal. Hasbunallah, cukuplah Allah. Cukup bagi kami Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Sedangkan kalimat ni'mal wakil adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pujian untuk Allah. Baik. Allah menyebut iman mereka bertambah karena mereka semakin berani dan semakin ingin menunjukkan perjuangannya bagi Islam, sehingga iman mereka bertambah. Kemudian di surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya gemetar. Wajilat qulubuhum artinya adalah hatinya itu ada respon. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadadhum imana, maka imannya semakin bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah karakter seorang mukmin. Mukmin itu ketika disebutkan nama Allah, mereka senang, mereka bangga. Sehingga ketika mendengarkan firman Allah, zadadhum imana, iman mereka semakin bertambah. Coba bandingkan dengan karakter orang musyrik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 45. Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'ajzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Coba dibuka Az-Zumar ayat 45. Saya buka di sini Al-Quran. Az-Zumar ayat 45. Ketemu? Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila yang disebut hanya nama Allah saja, maka jengkel hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Namun apabila disebutkan nama-nama sesembahan selain Allah, idzahum yastabsyirun, mereka gembira, mereka bahagia. Maksudnya gimana, Pak? Ada orang, itu karakternya kayak gini ya. Dia kalau dengar tentang masalah tauhid, berdoa hanya kepada Allah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, itu jengkel, gak suka dia. Begitu dia dengar Kanjeng Sunan, Masya Allah langsung, oh iya betul itu. Aku baru kokono langsung rezekinya lancar. Sehingga dia bangga, kalau mendengar nama tokoh yang dia agungkan, nama wali yang dia agungkan. Dan itulah respon kebalik antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman kata Allah Ta'ala, Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya tergugah. Hatinya gemetar. Sehingga ada respon. Wah, ini ada nama Allah. Respon. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kalau disebutkan nama Allah, jengkel. Sebenarnya sama-sama ada respon. Tapi yang satu respon hormat, yang satu respon jengkel. Dan itu real terjadi di masyarakat kita. Makanya kadang ada orang yang ketika mendengarkan dakwah, kajian, membahas ajakan untuk mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah, dia jengkel. Dia gak suka kalimat-kalimat seperti itu. Akhirnya dia anggap ini aliran keras, radikal, ngasih julukan-julukan, dan seterusnya. Giliran yang disebut nama tokohnya, sosok yang dia anggap nanti akan memberi syafaat di akhirat, gembira dia. Oh, oh yang itu yang benar yang ini. Dan itu beda-beda ya. Antara satu latar belakang dengan latar belakang yang lain. Ada sebagian orang ketika di Jogja, kalau disebut nama apa tokoh yang diagungkan di Jogja, wah dia gembira. Misalnya Ronggo Warsito, di mana? Klaten, ya. Ini Klaten. Atau yang bertapa di Cepuri. Siapa itu? Enggak tahu. Wow, itu yang dianggap kan ada kuburannya dia. Atau siapa? Raden siapa begitu ya. Wah. Jadi dia kalau ingat itu, oh ya, saya kemarin habis dari sana. Sajen di sana rezeki jadi lancar. Golek kembang kandil ya. Baik. Maka beda sekali antara mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin ketika mendengar nama Allah, ketika dia mendengar tentang kajian tauhid, dia merasa senang. Merasa bangga. Tapi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kata Allah, kalau disebut nama Allah jengkel, disebut nama tokoh yang dijadikan sebagai sosok yang dia keramatkan, senang, bahagia. Orang Jawa yang kejawen itu kan begitu, sangat senang dengan semar. Ya. Jadi kalau sudah bahas semar itu senang dia. Yang berbau dengan wejangan-wejangan semar. Ya. Kanjeng Semar. Ada yang nyebut Kanjeng Semar. Tayyib. Itulah makna dari ayat yang kita pelajari di surat Al-Anfal ayat 2. Jadi terkait masalah respon batin, Allah menjelaskan ada respon yang bertentangan antara mukmin dengan non-muslim. Kemudian ayat surat Al-Ahzab ayat 22. Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ketika orang-orang mukmin itu melihat Al-Ahzab, melihat Al-Ahzab itu bentuk jamak dari kata Hizbun. Hizbun jamaknya Ahzab. Ahzab artinya apa? Golongan-golongan. Satu golongan itu Hizbun. Banyak golongan Ahzab. Ada orang namanya Ahzab, Pak Ahzab itu berarti yang bergolongan-golongan. Ya. Coba kita lihat surat Al-Ahzab ayat berapa? 22. Surat Al-Ahzab ayat 22. mereka melihat Al-Ahzab, yaitu saat peristiwa perang Ahzab. Mereka melihat jumlah manusia yang sangat banyak untuk menyerang kota Madinah. Sehingga mereka melihat seperti inilah tantangan yang harus mereka hadapi. Dan ini semakna dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 2:14. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala innan nasrallahi qarib. Jadi di sini ada kalimat hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Saat kaum muslimin melihat ada jumlah pasukan yang besar di seberang parit, mereka mengatakan, oh inilah janji Allah dan Rasulnya. Janji apa yang dimaksud? Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, janji yang dimaksud adalah janji ujian. Bahwa mereka akan mengalami ujian, ya, sehingga mereka nanti berhak untuk mendapatkan jaminan surga, janji surga, dan ujian itu akan mendatangkan pertolongan dalam waktu yang dekat. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah 2:14. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. 2:14. Apakah kalian merasa kalian akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qab walamma ya'tikum mathalul ladzina qablikum, sementara kalian tidak mendapatkan ujian sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka mengalami al-ba'sa wad-dharra, ujian yang berat. Wazulzilu, dan mereka juga diguncang. Maksudnya adalah terjadi peperangan. Sampai sang Rasul mengatakan, dan orang-orang yang beriman bersama beliau, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala jawablah inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sehingga saat mereka melihat Ahzab, oh berarti pertolongan Allah sudah dekat. Inilah seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga bukan menambah ketakutan, tapi apa? Justru malah semakin berani. Maka Allah katakan, ketika semakin berani itulah, وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا. Iman mereka semakin bertambah, juga taslim mereka, pasrah mereka semakin bertambah. Sehingga di sini, janji Allah ketika sahabat melihat Ahzab, janji Allah di situ adalah ini ujian yang sebentar lagi akan mendatangkan pertolongan. Sebentar lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Fath, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan keterangan di hati orang-orang mukmin agar iman mereka bertambah, ma'a imanihim, di samping iman yang sudah mereka miliki. Cukup jelas insyaallah. Allah juga berfirman di surat Al-Muddatsir, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Dan orang-orang yang beriman akan semakin bertambah imannya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan membaca dalil iman bisa berkurang. Dalil bahwa iman bisa berkurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati fabilisani, fa illam yastati fabiqalbi, wa dzalika ad'af minal iman." Ad'afu minal iman. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Beliau selanjutnya berbicara tentang iman bisa berkurang. Tapi Anda bisa perhatikan, dalil yang dibawakan oleh penulis tentang berkurangnya iman tidak tegas ya. Beda dengan bertambahnya iman. Ini yang tadi saya maksud, ada sebagian ulama yang kemudian menyimpulkan bahwa iman bisa bertambah, namun apakah iman bisa berkurang? Wallahu a'lam. Sehingga di sini penulis hanya menyebutkan isyarat yang menunjukkan kalau iman bisa berkurang, sebagaimana bisa bertambah. Pertama adalah hadis tentang syu'batul iman, syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu memiliki 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling afdal adalah ucapan, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Sehingga di sini beliau menyebutkan dalil tentang unsur-unsur iman, bukan penegasan bahwasanya iman bisa berkurang. Namun kalau kita paham iman itu ada unsurnya, berarti hilang salah satu unsur, artinya apa? Imannya berkurang. Ya, misalnya Nabi SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari cabang iman. Lalu dia randaisin. Ya. Contohnya apa? Mangan dokoh dewe. Leimbo paling ukeh. Terus apa lagi misalnya? Dan aneka perbuatan yang dia merusak rasa malu. Melakukan perbuatan yang merusak muru'ahnya, wibawanya. Maka itu berarti cabang iman rasa malu berkurang. Ya meskipun tidak sampai hilang. Karena rasa malu itu bertingkat. Ya. Ada rasa malu kepada Allah Ta'ala dan itu malu yang paling tinggi. Ada malu kepada siapa, dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus ubah dengan tangannya. Nah, bagian mana yang menjadi kepentingan kita? Adalah kalimat terakhir, "Wa dzalika adzaful iman." Wa dzalika adzaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Berarti kalau lemah, artinya apa? Hah? Berkurang. Baik. Kita coba kasih penjelasan seperti ini ya. Iman memiliki banyak cabang. Ada berapa cabang tadi? 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Baik. Salah satunya adalah cabang amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya itu. Coba kita perhatikan hati sini. Yang melihat kemungkaran ubah itu. dengan tangannya, kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau enggak bisa dengan hatinya. Nah, sekarang ada orang yang melihat kemungkaran dan dia menikmatinya. Betul, dia enggak ikut, tapi dia apa? Menikmatinya. Berarti kalau melihat kemungkaran dan dia mengingkari dengan hati, yang disebut oleh Nabi SAW, wadzalika adhaful iman. Berarti kalau menikmati, adhaful iman ini punya enggak? Punya enggak? Saya ulang ya. Nabi SAW menyebut pengingkaran yang paling lemah adalah pengingkaran dengan hati. Bentuk pengingkaran dengan hati gimana? Enggak suka dengan perbuatan itu. Dan kalau orang enggak suka akan berusaha untuk menghindar. Terus bagaimana kalau ada orang yang dia melihat kemungkaran tapi malah ditonton, dinikmati? Ya? Berarti dia tidak beriman, begitu. Kafir dong. Hah? Kafir enggak itu? Enggak, ya. Kita kan sering melakukannya. Ada misalnya wanita yang tidak menggunakan apa? Tidak menutup aurat, kelihatan auratnya. Ya. Tisawang tuso, ratisawang muspro. Ada orang melakukan pelanggaran apa begitu? Atau misalnya main jadilan, ya. Yang salah satu di antara susunan acaranya adalah kesurupan. Kemudian nanti pakai sihir-sihir. Dan orang menikmati, nonton. Ada orang melakukan sihir, terus kita nonton di TV kan? Kita nonton ya. Ya, dia mendatangkan jin, kita nonton. Ya. Prok, prok, prok, jadi. Apa itu? Itu apa itu? Itu sulap kecepatan tangan atau bukan? Sulap. Oh, enggak pakai sihir ya? Alhamdulillah. Ya, kalau jadilan pakai sihir ya. Kita menyaksikan dan kita menikmati. Padahal itu kemungkaran misalnya. Nah, sekarang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak diingkari dengan hati, padahal mengingkari dengan hati itu sudah adhaful iman. Berarti kalau tidak mengingkari dengan hati, jadinya apa? Enggak punya iman. Terus jadi kafir berarti. Jawabannya tidak. Kalau sampai ada orang yang melihat kemungkaran dan dia sama sekali tidak membencinya, tidak mengingatkan dengan tangannya maupun lisannya, hatinya juga tidak, dia bahkan turut menikmatinya, maka dia kehilangan cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar di waktu itu. Dia kehilangan cabang amar ma'ruf nahi mungkar di waktu itu. Ya, mungkin di kesempatan yang lain, iman itu muncul lagi. Tapi hilang satu cabang, tidak sama dengan hilang seluruhnya. Mafhum insyaAllah? Baik. Karena cabang iman itu banyak. Nah, ini dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwasanya iman bisa berkurang. Tapi ini dalil jauh. Artinya tidak disebutkan dalam teks ada kalimat iman bisa berkurang. Makanya tadi ada sebagian ulama yang mengatakan iman bertambah. Tapi untuk berkurang, wallahu alam, saya tidak tahu. Tawakuf. Dia tidak mengambil sikap. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menambah iman kita setahap demi setahap. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang ihsan. Ihsan ini menentukan masalah kualitas dari ibadah yang kita kerjakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa ANB Channel. Yang pertama, agar iman tidak berkurang, apakah bisa dengan cara berdoa sebagaimana di surat Ali Imran ayat 8? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar iman tidak berkurang, apa yang harus dilakukan? Jawabannya ada banyak sebab. Salah satunya dengan berdoa. Sebab yang lain adalah jaga istiqomah. Sebab yang lain kumpul dengan orang soleh. Intinya seperti yang dinasihatkan oleh siapa? Guru Warsito. Ya. Tombo ati ono limo. Ya. Apa saja coba? Tombo ati ono limo pak? Maca Quran sak maknani. Masya Allah, luar biasa ini. Kalimat ini betul ya. Bahasanya tombo ati ono limo ini nasihat salah satu ulama Ahlus Sunnah dan ini betul. Baca Quran plus maknanya. Yang kedua, salat wengi lakonono. Masya Allah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Yang keempat, wetenge kudu luwe poso. Yang kelima, zikir wengi engkang suwe. Jangan lupa untuk zikir di malam hari. Punya wirid-wirid di malam hari. Itu penting ya. Masya Allah. Dan itu bisa menambah iman hamba. Nah. Dan termasuk tadi doa ya. Doa itu bagian dari zikir wengi dan dia berdoa mohon kepada Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah. Yang berikutnya Ustaz, mengenai ulama yang tidak mengambil sikap soal berkurangnya iman, apakah tidak ada prinsip dari ilmu hadis kalau ada yang naik harus ada yang kondisi sebaliknya? Mafhum mukhalafah. Apakah tidak ada prinsip? Tidak diatur dalam hadis, tidak terdapat dalam hadis tentang mafhum mukhalafah. Jadi mafhum itu kesimpulan usul, kesimpulan usuli. Sehingga orang bisa membuat kesimpulan A, kesimpulan B, itu ada yang berdasarkan teks dari dalil, dan ada yang berdasarkan kesimpulan karena disiplin ilmu yang lain. Ya, mafhum mukhalafah itu tidak disebutkan dalam teks. Kalau bisa naik kan berarti bisa turun. Nah itu kan kesimpulan usuli. Artinya kamu bisa dapat itu karena pengaruh ilmu usul fikih. Sedangkan iman itu dianggap oleh beliau ini masalah akidah. Masalah yang sakral. Dan masalah yang sakral itu harus bersumber dari dalil. Karena itu kalau dalilnya cuma bicara tambah, ya untuk berkurang saya tidak tahu. Dan tawakuf seperti ini, itu bagian dari salah satu pendapat ulama Ahlussunnah, meskipun ijtihad ini termasuk ijtihad yang kurang tepat. Yang lebih benar adalah, sebagaimana bisa bertambah juga bisa berkurang. Wallahu'alam. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa was-was yang berlebihan saat hendak tidur? Karena sudah beberapa kali ini, sudah beberapa hari ini selalu was-was, sehingga tidak bisa tidur. Kemudian sudah ana coba untuk berwudu, kemudian sholat, kemudian berdoa minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah bisa tidur setelahnya, akan tetapi malah jadi kesiangan. Masya Allah. Subuhnya terlambat. Masya Allah. Perlu tahu sebab was-wasnya apa? Karena sebab was-was kan macam-macam ya. Misalnya, sebab was-was karena takut dosa. Sehingga membuat dia gak bisa tidur. Masya Allah bagus, langsung lakukan sholat. Sebagaimana ada sebagian ulama yang dia gak bisa tidur. Begitu dia merebahkan badannya terus ingat neraka, takut dosa, gak jadi tidur. Langsung ambil air wudu, sholat. Sampai nangis-nangis, sampai pagi. Sehingga seperti ini tidak dilarang. Atau sebab was-was yang lain apa? Ya, misalnya karena punya harapan tertentu tapi belum kabul-kabul, ingin sekali segera dikabulkan, muncul was-was. Secara umum begini, orang ketika mendapatkan sesuatu yang sangat dia harapkan, itu muncul suasana batin yang besar sehingga membuat dia nggak bisa tidur. Betul nggak? Ya. Mungkin Anda bisa lihat ya, remaja kalau sudah ketemu jodoh, kira-kira 2 hari lagi akan akad nikah misalnya. Bisa tidur nggak, Pak? Ya? Kadang nggak bisa tidur dia. Kepikiran dia kan gitu ya. Ini saya tidak cerita pengalaman pribadi ya. Ini kita cerita pengalaman kita bersama. Sehingga dia kepikiran kan. Akhirnya dia enggak bisa tidur dengan pulas. Makanya was-was itu perlu tahu sebab was-wasnya apa. Karena beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan sikap Anda tadi sudah bagus, berwudu, kemudian sholat, dan bisa tidur dengan pulas. Namun jangan terlalu malam, biar nanti subuhnya tidak kebablasan. Wallahu'alam. Yang berikutnya, bagaimana cara membuang baju sutra seorang laki-laki yang hukumnya haram dipakai? Apakah boleh diberikan pada orang lain? Ada seorang sahabat yang dikasih sutra oleh Nabi SAW, yaitu siapa? Usamah ya. Kemudian diberikan ke istrinya. Sehingga kalau Anda tidak pakai, lelaki tidak pakai, maka bisa diberikan ke wanita. Karena sutra itu halal bagi wanita, haram bagi lelaki. Tapi baju sutra itu tipis sehingga tidak menutup aurat dengan sempurna. Makanya Nabi SAW minta agar istrinya Usamah memakai baju tambahan setelah menggunakan sutra. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, bagaimana cara menjaga iman agar tidak melanggar batas-batas syar'i ketika kita sedang menunggu seorang akhwat yang akan dinikahi, di mana akhwat tersebut masih kuliah. Orang tua akhwat mempersyaratkan harus lulus terlebih dahulu, di mana kurang lebih 1 tahun. Saya takut iman saya goyah selama masa menunggu. Nah ini cukup lama masalahnya, 1 tahun. Ya. Ini ada yang usul cari yang lain ya. Ya, gimana? Tinggal 1 kata saja yang harus Anda pegang, yaitu sabar. Sudah enggak ada yang lain. Kalau Anda sanggup untuk bersabar, menunggu sang akhwat untuk masa kuliah 1 tahun lagi, itu nek lulus ya. Kan belum tentu lulus 1 tahun lagi ya. Makanya kalau bisa dilobi agar dipercepat, ya, sebelum lulus sudah boleh nikah, insya Allah lebih bagus. Nah, masalah selanjutnya apakah harus segera kumpul ataukah pisah dulu? Kembali kepada kesepakatan. Anda kalau misalnya siap, Pak, biar nanti enggak jadi fitnah, boleh enggak saya nikah, nanti kita pisah dulu. Sehingga terjadi apa-apa, mau berkomunikasi, mau telepon-teleponan malam, udah enggak ada batas lagi, sudah bebas. Karena mereka sudah suami istri. Sebagaimana Nabi SAW menikah dengan Aisyah di usia 6 tahun itu Aisyah. Tapi tidak langsung kumpul, pisah dulu selama sekian tahun. Baru kumpul dengan Nabi SAW ketika Aisyah sudah berusia di atas 9 tahun. Atau 9 tahun lebih. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, apakah di ANB Channel ada grup ta'aruf? Apakah di ANB Channel ada grup ta'aruf? Ya. Kita belum menyediakan program itu ya. Karena teman-teman di ANB Channel ini belum cukup umur untuk untuk ngurusi yang kayak gitu ya. Maka mohon maaf untuk sementara kita belum berani untuk menyediakan apa program biro jodoh. Ya. Anda bisa daftar ke Ustadz Abduh Tuasikal. Karena kalau misalnya di sini buka, di sana buka, paling juga peserta yang ada di sana pindah sini sama saja. Kan? Sana nggak dapat, sini nggak dapat, kan kasihannya. Okay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.